dari IG Pandu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ada seorang hafiz yang ditanyakan lebih baik kehilangan ibu atau kehilangan hafalan Quran. Orang hafal Quran, kamu lebih baik kehilangan ibumu atau kehilangan hafal Quran? Dia menjawab, lebih baik kehilangan ibu daripada kehilangan hafalan Quran, karena hafalan bisa menolong ibu di surga. Apakah benar begitu Pak Ustaz? Konteksnya gimana? Nah, ini konteksnya gimana? Andai ceritanya begini, seorang anak mau pergi kuliah ke Mesir, Ma'had Shubro, Ma'had Qiraat, belajar Al-Quran. Lalu ibunya takut melepas anaknya. Maka pada saat itu, Bu, izinkan aku untuk belajar Al-Quran, aku akan menjadi seorang hafiz, ahli qiraat, ahli tafsir, aku dengan ilmu ku ini akan menolong engkau. Nah, ini artinya masih dalam koridor nasihat yang baik. Tapi kalau sampai berkata kasar, caci maki, sumpah serapah, lebih baik aku ilzam rijlaiha fa thammal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki yang ingin mati syahid, ibumu masih ada, ala kamin ummin, ibu masih ada, ada. Ilzam rijlaiha fa thammal jannah. Kau urus tapak kakinya, surga menjadi balasan bagi. Oleh sebab itu maka konteks cerita ini bagaimana? Nah, ini mesti diketahui dengan baik. Wallahu a'lam bishawab.